الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawi'il Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan permasalahan yang kelima dari bab yang menjelaskan tentang hukum menyapu di atas dua khuf dan yang sehukum dengannya, di mana kita telah menjelaskan hal-hal yang menyebabkan batalnya hukum menyapu di atas dua khuf apabila seorang melakukan salah satu di antara pembatal-pembatal tersebut, maka tidak lagi diperbolehkan bagi seorang untuk menyapu di atas dua khuf, dan dia harus melepaskan kedua khufnya kemudian membasuh kedua kakinya. Kemudian kita memasuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang keenam, ibtida'u muddatil mas'i, permulaan masa menyapu di atas dua khuf. Yang dimaksud permasalahan yang keenam di sini adalah kapan mulai perhitungan menyapu di atas dua khuf. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa syariat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menetapkan batas waktu diperbolehkannya bagi seorang muslim untuk menyapu di atas dua khuf. Apabila dia dalam keadaan musafir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada orang dalam keadaan musafir untuk menyapu di atas dua khuf selama 3 hari 3 malam. Sedangkan apabila seorang dalam keadaan mati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan untuk menyapu di atas dua khuf selama 1 hari 1 malam. Nah, ketika kita mengetahui bahwa syariat ini menetapkan batas waktu di mana seorang diperbolehkan menyapu di atas dua khuf, lalu kapan permulaannya? Kapan perhitungan awal? Ya, lalu kemudian dihitung dari awal waktu tersebut sampai ya, mencapai 3 hari bagi seorang musafir atau 1 hari 1 malam bagi seorang yang dalam keadaan mukim. Di sini beliau menyebutkan ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Beliau mengatakan wa tabda'u muddatul mas'i min al-hadathi ba'da al-lubthi, dan dimulainya waktu menyapu di atas dua khuf dimulai dari awal dia berhadas setelah dia memakainya, setelah dia memakai sepatu. Kaman tawadda'a li shalatil fajr, seperti misalnya seseorang berwudu untuk melaksanakan salat al-fajr. Jadi ketika dia berwudu melaksanakan salat al-fajr, dia membasuh kedua kakinya. Dia membasuh kedua kakinya, tapi dia dalam keadaan suci. Setelah dia berwudu pada waktu subuh, pada waktu fajar, maka dia pun mengenakan kedua sepatunya, walabisal khuffaini, dan dia mengenakan kedua sepatunya. Berarti dia mengenakan kedua sepatunya, kedua khufnya itu di waktu subuh. Wa ba'da thulu'i syamsi ahdatha, dan setelah terbitnya matahari dia pun dalam keadaan berhadas. Misalnya kalau kita menganggap dia berwudu dan membasuh kedua kakinya, lalu setelah itu dia mengenakan khufnya pada jam 5 subuh. Dia bertekad untuk mengerjakan salat fajar. Kemudian di jam 8 pagi dia berhadas, yakni wudunya batal. Dia berhadas. Namun pada jam 8 itu dia belum berwudu, dia tidak memperbaharui wudunya. Ahdatha, maka dia berhadas, walam yatawadda, dan dia tidak berwudu pada jam itu, pada waktu itu, pada jam 8 tadi. Tsumma tawaddaa qabla shalaati dzuhur. Kemudian tiba waktu zuhur, barulah dia berwudu. Nah, ketika dia berwudu di waktu zuhur, maka disitulah awal permulaan kali dia menyapu di atas dua sok, yaitu di waktu zuhur. Ya, kita menganggap misalnya jam 12 siang. Maka di sini ada tiga keadaan. Dia memakai sepatunya, memakai kufnya pada jam 5 pagi. Kemudian dia bersadar pada jam 8 pagi. Kemudian dia berwudu dan awal pertama kali dia menyapu di atas dua kufnya setelah hadas pada jam 12. Pada jam 12. Nah, yang manakah di antara waktu, tiga waktu ini yang dimulai perhitungan menyapu, yang dimulai perhitungan untuk menetapkan batas waktu tiga hari bagi seorang musafir atau sehari semalam bagi seorang yang dalam keadaan mukim. Ya, kalau kita mengatakan dimulai dari jam 5, berarti tinggal dihitung bagi seorang mukim sekali dalam 24 jam. Pada keesokan harinya pada jam 5 berarti telah selesai. Habis masa waktunya. Kalau kita mengatakan bahwa awal permulaan adalah pada waktu berhadas setelah dia memakai kedua khusnya, berarti pada jam 8. Itu adalah merupakan awal waktu perhitungan. Berarti 1 kali 24 jam pada jam 8 keesokan harinya, maka telah selesai dan habis masa berlakunya. Kalau kita mengatakan bahwa awal perhitungannya dimulai dari pertama kali dia menyapu di atas dua khuf setelah berhadas, berarti perhitungannya dimulai dari jam 12. Dari jam 12 siang, ya, lalu kemudian dihitung 1 kali 24 jam apabila dia dalam keadaan mukim, maka berakhir pada jam 12. Bisa dipahami? Maka ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Terhitung dari manakah awal permulaan, ya, batas waktu yang ditetapkan di dalam syariat tersebut. Apakah ketika dia memakainya, apakah ketika dia berhadas setelah memakainya, ataukah ketika dia awal kali menyapu di atas dua khuf setelah dia berhadas. Kata beliau di sini, "Fabtida'ul muddati min tulu'i syamsi waqtal hadatsi." Maka awal permulaan perhitungannya itu dimulai dari terbitnya matahari pada waktu dia berhadas. Jadi kalau contoh yang kita sebutkan, maka perhitungannya dimulai dari jam 8 pagi. Kapan dia mulai berhadas? Kapan dia mulai berhadas, maka di situ merupakan awal perhitungan untuk dihitung 1 kali 24 jam ataukah 3 kali 24 jam bagi seorang musafir. Ini yang zahir yang dikuatkan oleh penulis buku ini. Namun di sini beliau menyebutkan pendapat yang lain, wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian para ulama, ibtida'uha min haitsu tawadda'a qabla salatiz zuhri, bahwa awal permulaan perhitungannya dimulai dari ketika awal dia berwudu, ya, berwudu yang dia menyapu di atas dua khufnya sebelum salat zuhur. Ay minal masjid ba'dal hadas, yaitu dimulai dari awal kali dia menyapu di atas dua khufnya setelah dia berhadas. Maka berdasarkan pendapat ini, pendapat yang kedua yang disebutkan di sini, berarti awal permulaan perhitungannya dimulai dari jam 12 pada contoh yang telah kita sebutkan tadi. Karena pada jam 12 itulah dia pertama kali menyapu di atas dua khufnya setelah dia memakai khufnya dalam keadaan suci. Bukan perhitungannya dari awal kali dia berhadas. Walhasil ini merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang zahir yang nampak, wallahu ta'ala alam, dan itu merupakan pendapat jumhur dari para ulama, yang sahih dalam hal ini adalah pendapat yang kedua. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang batas waktu sehari bagi seorang yang mukim dan 3 hari bagi seorang yang musafir, itu semuanya berkenan tentang masalah hukum menyapu di atas dua khuf. sehingga awal perhitungannya seharusnya dimulai dari perhitungan kapan dia mulai menyapu setelah dia berhadap. Kapan dia mulai menyapu di atas dua huruf setelah dia dalam keadaan berhadap, pada saat dia memakai kedua hurufnya tersebut, bukan pada saat dia berhadap. Sebab syariat ini menetapkan permasalahan al-mas'alah al-khufain atau yang semisalnya dari al-mas'alah al-jawrabain dan yang lainnya, ini hukumnya berkenaan tentang masalah menyapu, sehingga sepantasnya perhitungan awal tersebut dimulai dari awal kali dia menyapu di atas dua huruf setelah dia berhadap. Dan ini merupakan pendapat jumhur dari kalangan para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Nabdawi dalam kitabnya Al-Insaf. Disebutkan pula oleh Ibn Qudamah dalam Asharul Kabir, beliau mengatakan zahirul madhab anna fida al-mas'i ba'dal hadas ba'dal lubhi, bahwa yang zahir dari madhab madhabul hanabilah bahwa permulaan menyapu, ya, permulaannya adalah menyapu setelah hadas, setelah dia memakai dua khusus. Demikian pula disebutkan oleh Al-Nabdawi dalam kitabnya Al-Insaf, kata beliau, hadal madhabu bila raudi, ini adalah madhab yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa huwa al-mashhur min ar-riwayatain, dan ini pendapat yang paling masyhur dari Imam Ahmad dalam dua riwayat yang disandarkan kepada beliau. Wa alaihi al-ashabu, dan ini merupakan pendapat al-Hanabilah secara umum. Wa hadha madhhab jumhur al-ulama minhum al-imaman Abu Hanifah wa Syafi'i, dan ini pendapat mayoritas para ulama, di antara mereka yang berpendapat dengan pendapat ini adalah dua imam, Abu Hanifah demikian pula Syafi'i. Demikian pula disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan hiya asahhu dalilan, bahwa ini adalah yang paling sahih dalilnya pendapat yang disebutkan. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan as-sahihu anna tida al-muddati min al-mas'i, pendapat yang sahih dalam hal ini permulaan perhitungan awal kali dihitungnya batas waktu menyapu di atas dua huruf, yaitu pada saat dia menyapu di atas dua huruf setelah dia berhadap. Di anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ja'ala al-yawma wal laylata lil muqim wa thalathata lil musafir kullaha mas'a, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sehari semalam bagi seorang yang muqim, tiga hari tiga malam bagi seorang musafir, semuanya berkenaan tentang masalah menyapu di atas dua huruf. Wa la yumkinu dhalika illa an yaj'ala ibtida'an min waqtil mas'i, dan tidak mungkin meletakkan awal permulaannya kecuali apabila dia menetapkan awal kali perhitungan, yaitu pada saat pertama kali dia menyapu di atas dua huruf. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pendapat yang sahih dalam permasalahan ini, di mana seorang apabila hendak menyapu di atas dua huruf, maka dia menghitungnya dimulai dari awal kali dia menyapu setelah dia dalam keadaan berhadas, ketika dia telah memakai kedua hurufnya dalam keadaan suci. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaAllah, melanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.